Konsultasi Syariah. Ganti nama, apakah akikah lagi? Pertanyaan. Jika kita mau mengganti nama anak yang telah diakikah, bagaimana hukum dan caranya? Dan apakah harus akikah lagi? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada beberapa ibadah yang dikaitkan dengan sebab tertentu, baik ibadah fisik maupun ibadah harta. Misalnya, perintah salat tahiyatul masjid dikaitkan dengan posisi seseorang yang baru masuk masjid, atau perintah memberi makan 10 orang miskin dikaitkan dengan pelanggaran sumpah. Akikah adalah ibadah yang dikaitkan dengan kelahiran anak dan bukan karena pemberian nama. Di antara dalil bahwa akikah dikaitkan dengan kelahiran anak adalah, pertama, hadis dari Buraidah bin Hasib al-Aslami, beliau menceritakan, dulu di masa jahiliyah, apabila anak kami baru dilahirkan, maka kami menyembelih seekor kambing, dan kami lumuri kepala bayi itu dengan darah kambing. Ketika Islam datang, kami tetap menyembelih kambing akikah, kami gundul kepala bayi, dan kami lumuri dengan za'faron. Hadis riwayat Abu Daud dan dinilai hasan sahih oleh Al-Albani. Kedua, hadis dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, untuk setiap kelahiran anak ada akikahnya. Karena itu, sembelih hewan untuknya dan buang kotoran darinya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan yang lainnya. Ketiga, hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, setiap anak tergadai dengan akikahnya untuk disembelih di hari ketujuh kelahirannya, digundul rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Semua hadis di atas menunjukkan bahwa perintah akikah dikaitkan dengan kelahiran anak dan bukan pemberian nama atau penggantian nama. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang mengganti nama-nama sahabat yang artinya bermasalah. Karena terkadang orang jahiliyah menamakan anak mereka dengan bentuk penghambaan kepada selain Allah, seperti Abdul Uzza atau hamba Uzza, atau Abdul Ka'bah atau hamba Ka'bah, atau nama-nama yang buruk lainnya. Sahabat Abdurrahman bin Auf di zaman jahiliyah bernama Abdul Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama Abdurrahman Al-Mu'jam Al-Wasit. Sahabat Abdurrahman bin Abu Bakar dulu bernama Abdul Uzza. Setelah masuk Islam, diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama Abdurrahman Al-Mustadrak. Sahabat Muti' bin Al-Aswad dulu bernama Al-As, yang artinya tukang maksiat. Setelah masuk Islam, diganti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Muti' atau orang yang taat, Al-Mu'jam Al-Kabir. Ada sahabat namanya Hazan, yang artinya susah, diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sahal, yang artinya mudah. Beliau juga mengganti nama sahabat yang bernama Harb, yang artinya perang, dengan Salam, yang artinya tenang. Hadis riwayat Abu Daud. Ada sahabat wanita yang dulunya bernama Asiyah, yang artinya tukang maksiat, kemudian diganti dengan Jamilah, yang artinya wanita cantik. Hadis riwayat Muslim. Ada juga sahabat yang dulunya bernama Asram, yang artinya melarat, kemudian diganti dengan Zur'ah, yang artinya subur. Hadis riwayat Abu Daud. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun kita tidak menjumpai riwayat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk menyembelih akikah karena ganti nama. Untuk itu, jika ada orang yang ganti nama karena nama sebelumnya bermasalah secara arti, maka cukup dia umumkan kepada rekan-rekannya sehingga mereka tidak lagi memanggil namanya yang lama, tapi mengenalnya dengan nama yang baru. Untuk masalah KTP dan administrasi lainnya, dia bisa urus sesuai prosedur yang berlaku. Demikian, Allahu a'lam.